Sesa banget buat sahuan aja. Dan juga buat mempelai berdua, selamat menempuh hidup baru. Aku selalu terbayang wajahmu, duhai pujaanku seorang.